Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat juga karunia kepada kita semua. Salah satu karunia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah aturan-aturan yang tegas mengenai makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi karena adanya bahaya yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut. Dan kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab, yang kali ini akan membahas surah Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-216, di mana nanti akan diterangkan mengenai larangan untuk mengkonsumsi khamar atau minuman keras. Khamar sendiri bisa berarti lebih jauh lagi yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Tapi bagaimana khamar dan banyak lagi zat-zat lain yang sangat berbahaya, haram untuk dikonsumsi, yang sekarang menjadi momok bagi orang tua juga kaum muda di negara kita. Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, telah hadir narasumber kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan seperti biasanya kita punya 3 orang panelis. Yang pertama adalah Bapak Ali Fahrudin, ini dosen Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Kemudian ada Ibu Lisma Diawati Fuaida, peneliti Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta. Dan Bapak Muhammad Darwis, pengasuh Pondok Pesantren Pembangunan Manahilil Ulum Guppi tingkat 1 Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk semua panelis ya. Dan di sini juga telah hadir ini murid-murid dan juga guru dari International Foundation Program SMA Bakti Mulia 400 Pondok Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ibu-ibu di sini ada dari pengajian Nurul Jannah Cipadu dan kelompok pengajian Namira Brawijaya Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali karena memang akan dibahas ini mengenai minuman keras ya Pak Quraish, ini berhubungan sekali dengan kaum muda kita. Karena itu pun penonton yang hadir di sini ada yang dari SMA, ini murid-murid SMA. Nanti kita bahas lebih jauh juga terkait dengan narkoba barangkali Pak Quraish ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita mulai penjelasan dari surah Al-Baqarah yang kita akan mulai dari ayat ke-219 ya Pak Quraish. Ya, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatun wa salaman ala ibadihi alladzina istafa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik atau anak-anak. Para pemirsa, kita akan membahas tuntunan Al-Quran berkaitan dengan dua hal pokok atau tiga hal pokok yang akan dibicarakan di sini. Yang pertama menyangkut minuman atau makanan yang menutup akal. Satu. Yang kedua, ayat ini berkaitan juga dengan kadar yang sebaiknya atau sewajarnya dinafkahkan dari harta benda. Itu dua hal pokok yang akan menjadi bahasan kita di sini. Baik, mari kita lihat ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu orang-orang Islam, masyarakat yang ditemui Nabi di Madinah, bertanya kepadamu wahai Muhammad menyangkut khamr dan al-maisir. Al-maisir itu perjudian. Allah menguraikan persoalan ini sebenarnya sebelum turunnya ayat ini sudah ada uraian menyangkut khamr. Kita perlu tahu, banyak orang yang bisa keliru buka ayat ini dianggap oh ini dia tuntunan agama, padahal ini belum final di sini. Kita perlu tahu bahwa hukum Islam itu dalam sekian banyak hukumnya bertahap. Minuman keras dan perjudian pada masa lampau, di masa sebelum Islam, merajalela. Tetapi ini hal yang buruk. Untuk langsung melarang tidak mungkin. Maka ada tahapan. Tahapan pertama hanya sekedar isyarat bahwa itu buruk. Karena kalau mau dilarang tidak akan mempan. Nah, ayat yang pertama turun menyangkut minuman keras ini itu turun di Mekah. Ketika itu Allah berfirman menyatakan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Dari buah kurma dan dari anggur kamu menjadikan dari keduanya suatu perasan, sehingga dia menjadi jus, dia menjadi cair, dan perasan itu mengakibatkan kamu mabuk, dan juga dari buah anggur dan korma itu selain ada yang menjadi kamu jadikan minuman yang memabukkan, dia juga bisa menjadi rezeki yang baik. Jadi ada dua nih, ada minuman yang memabukkan, ada rezeki yang baik. Itu berarti rezeki yang baik tidak memabukkan. Itu berarti juga yang memabukkan bukan rezeki yang baik, ya kan? Ini orang yang berakal sudah pasti, kalau begitu jangan dong. Tapi kan belum dilarang nih. Nah, itu sebabnya akhir ayat itu menyatakan apa, akhir ayat itu menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tuntunan untuk orang-orang yang berakal. Nah, berhenti di sini. Oh, ini jelas yang minum minuman keras tidak berakal. Kenapa tidak berakal? Karena yang diminumnya itu khamr. Khamr itu dari segi bahasa berarti yang menutup. Itu sebabnya kerudung dinamai khimar. Karena dia menutup kepala. Minuman ini menutup akal seseorang. Sehingga dia tidak sadar, dia tidak ini. Waktu turun ayat ini, sudah ada sebagian berkata saya tidak mau. Tapi masyarakat umum masih mau minum. Belum ada larangan tegas. Karena tidak ada larangan tegas, maka bertanyalah mereka. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ayat kita. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian itu bagaimana toh? Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa fihima qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Minuman keras itu, perjudian itu, di dalam keduanya terdapat dosa, tapi juga terdapat manfaat. Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya, tapi ada juga dosanya yang besar. Apa manfaatnya? Minuman keras ada manfaatnya atau tidak? Ada. Buka lapangan kerja. Ya kan? Menghangatkan, iya kan? Gitu. Saya tidak mau berkata untuk obat, tidak jadi obat itu yang dilarang Tuhan, tidak mungkin jadi obat, iya kan? Apalagi pria sejati, ya, senang berbangga-bangga, itu manfaat. Tetapi dosanya lebih banyak, keburukannya lebih banyak. Apa itu? Hilang keseimbangan. lupa diri, lupa Tuhan, benih permusuhan, menghambur-hamburkan harta. Ya. Waktu turun ayat ini, orang yang lebih sadar lagi sekarang berkata, oh kalau begitu saya mau berhenti aja. Tetapi sebahagian masih minum. Turun lagi ayat yang ketiga. Ada yang dia minum minuman keras, lantas apa? Salat bacaannya salah. Gitu. Maka turun, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu bisa menyadari apa yang kamu ucapkan. Sewaktu turun ayat ini, semua sudah tidak boleh minum minuman keras waktu mendekati sholat. Jadi kapan mereka minum? Habis isya minum, ya kan? Habis subuh boleh minum, tetapi menjelang dohor tidak lagi, menjelang asar tidak lagi, menjelang maghrib isya tidak lagi. Coba lihat bertahap ya. Nah, nanti terakhir turun ayat yang menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlamu ritsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr, minuman keras, atau makanan dan minuman yang menutup akal kamu. Nah, nanti kita masuk narkoba, masuk di sini kan? Iya. Itu tidak ada manfaatnya. Khamr, al maisir, perjudian, mengundi-undi untuk menentukan nasib, ansab wal aslam, itu adalah kekejian yang dibuat oleh setan. Hindari dia supaya kamu mendapat keberuntungan. Kalau kamu dekati, tidak dapat keberuntungan. Itu sebenarnya sekarang terbukti banyak sekali. Saya mengenal sekian banyak orang tua punya anak-anak yang minum-minum, yang narkoba, masa depannya hilang. Keluarganya hancur. Ini ayat sudah jauh sebelumnya sudah menyatakan demikian. Dan dikatakan minuman keras ini walaupun ketika diminum tidak memabukkan, tetapi kalau yang minum itu orang normal sehingga dia mabuk, maka sedikit pun tidak boleh. Kenapa sedikit pun tidak boleh? Karena Anda minum seteguk, mau lagi seteguk, mau lagi seteguk, akhirnya hilang. Nah, itu ayat kita. Innamal khamru wal maisir, apa namanya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbaru min nafima. Dosanya, keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Kita tidak menolak, sama juga dengan merokok itu. Ya. Banyak manfaatnya ini, tapi dia punya mudarat jauh lebih banyak dari manfaatnya. Karena itu sementara ulama sekarang berkata rokok pun haram. Oke. Okay. Baik, menarik sekali ya. Tadi waktu diterangkan yang namanya khamr ini bukan cuma minuman keras, tapi karena artinya adalah sesuatu yang bisa menutup akal kita, begitu Pak Quraisy. Jadi semua makanan atau minuman yang bisa kemudian berakibat menutup akal kita, kita masukkan ke dalam khamr ini ya Pak Quraisy. Baik, nanti kita lanjutkan kembali penjelasan Pak Quraisy masih di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, kita lanjutkan lagi penjelasan Pak Quraisy di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy. Baik. Ayat kita ini setelah menjelaskan sepintas atau menjawab sepintas tentang pertanyaan menyangkut khamr dan perjudian, ayat itu melanjutkan lagi dengan menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu adalah wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka juga bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, apa dan dalam kadar berapa seharusnya mereka bernafkah. Saya punya uang. Saya punya kekayaan. Berapa sih saya mestinya keluarkan ini? Nah, kita tahu dalam ajaran agama ada kewajiban nafkah untuk dalam bentuk wajib, ada kewajiban dalam bentuk anjuran. Yang wajib itu zakat. Kadarnya sesuai dengan bahan yang di ini. Perdagangan 2,5%. Pertanian dan sebagainya, masing-masing ada hitungannya. Nah, yang wajib juga, suami wajib memberi nafkah yang wajar buat istri dan anak-anaknya. Ibu-ibu tidak wajib, walaupun kaya raya tidak wajib memberi, kecuali kalau mau. Nah, yang sedekah begitu juga. Ada di dalam setiap harta itu, ada haknya orang lain. Harus dikeluarkan. Nah, sekarang mereka bertanya, ini kita mau nafkah ini apa kadarnya, apa ukurannya ini? Baik wajib maupun yang sunnah. Maka dijawab, yas'alunaka madza yunfiqun? Jawabnya, qulil afwa. Al-afu. Dalam episode yang lalu saya pernah jelaskan apa arti al-afu. Al-afu itu adalah pada mulanya yang berlebih. Al-afu juga, karena itu, ada satu orang marah pada saya. Saya maafkan dia. Sebenarnya, pemaafan saya itu berlebih, atau apa yang dilakukannya itu berlebih, sehingga saya harus putus, tidak usah ada. Maka itulah artinya maaf, menghapus yang berlebih, mestinya tidak tinggal. Ya kan? Oke, di sini dijawab al-afu bisa berarti yang berlebih, bisa juga berarti yang mudah. Nah, ulama berkata kita gabung dua-duanya. Bagaimana? Yang sebaiknya Anda nafkahkan adalah harta Anda yang berlebih, tetapi Anda menafkahkannya itu bukan dengan berat hati, mudah. Jadi kalau ada harta berlebih, saya mau nafkahkan, tetapi ini bisa memberatkan, tidak usah. Itu tuntunannya umum sekali, toh, yang berlebih. Nah, dulu, sekarang sudah beda nih, dulu orang-orang itu kalau dia bekerja mempunyai hasil per tahun, maka dia mengeluarkan, dia menghitung kebutuhan saya setahun sekian, saya sisakan untuk setahun ini, lebihnya berlebih. Orang yang bekerja harian, dia dapat sehari sekian, kebutuhan saya sekian, dia lepaskan sekian, dia tinggalkan itu. Nah, betapapun kita bisa berkata begini, harta yang tidak wajibnya, jadi yang sunnah, yang anjuran, bisa ada dua. Saya bisa berikan, saya keluarkan, hati saya senang karena saya merasa masih ada yang tinggal. Ya kan? Nah, bisa juga saya punya kelebihan, tetapi kelebihan ini saya mau siapkan untuk esok. Sehingga kalau saya keluarkan, itu sebenarnya berat hati. Nah, yang paling banyak ganjarannya adalah yang mengeluarkan sedang Anda membutuhkannya. Kan itu berlebih toh? Udah punya baju sekian, udahlah kasihlah yang lain. Udah. Nah, tapi itu tuntunan. Nabi juga berpesan, kalau kamu mengambil zakat sekalipun, jangan ambil harta orang yang paling dia sukai. Ini manusia juga. Ya kan? Oke. Qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, tuntunan-tuntunannya, supaya kamu mau berpikir. Lihat lagi, orang yang tidak berpikir tidak bisa memahami ini. Orang yang tertutup akalnya tidak bisa berpikir. Itu sebabnya dikatakan, kita kembali kepada minuman keras, yang paling berharga pada manusia itu akalnya. Kalau dia tidak berakal, dia tidak dituntut untuk beriman. Kalau dia tidak berakal, dia tidak bisa berprestasi. Dan yang menutup akal kalau begitu adalah yang paling buruk. Apa yang paling buruk dalam hidup ini? Yang menutup, yang tidak memfungsikan sesuatu yang paling mulia pada diri seseorang. Orang tidak bisa beriman kalau tidak bisa ladina liman la akla lah, tidak dituntut, orang gila kok. Nah, karena itu Islam sangat-sangat memperhatikan dan menuntut dari umatnya agar jangan mendekati hal-hal yang berkaitan dengan atau yang berdampak buruk pada akal Anda. Yang lainnya juga tentu ada, tapi itu tidak kita sebut di sini. Fid dunya wal akhirah. Nah, ini fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah menjelaskan kepada kamu tuntunan-tuntunannya. Begitulah Allah menjelaskan kepada kamu persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi. Maka fikirkanlah hal tersebut. Kalau kamu memikirkannya, pasti kamu sampai pada kesimpulan bahwa yang pertama, minuman keras buruk, yang menutup akal buruk, perjudian buruk. Kamu juga sampai pada kesimpulan bahwa membantu orang yang butuh itu adalah sesuatu yang baik. Ya kan? Oke. Ada lagi pertanyaan. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, ini begini, ini ayat, ini begini. Dulu ada tuntunan Al-Qur'an, jangan ambil harta anak yatim. Yang mengambil secara aniaya seperti makan api dalam perutnya. Waktu turun ayat itu, masyarakat Islam takut. Wah, bagaimana nih? Sehingga apa jadinya? Kalau masak khusus buat anak yatim, dia masak sendiri buat dia. Takut bercampur, jangan sampai lebih. Menyulitkan. Maka mereka bertanya lagi pada Nabi. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, menyangkut persoalan anak-anak yatim, dalam arti persoalan harta anak yatim yang dilarang kita memakan. Jangan sampai makan satu butir ini. Nah, maka Allah menjawab, Qul islahun lahum khair. Melakukan perbaikan terhadap anak-anak yatim, itulah yang terbaik. Islah, mari kita lihat. Kalau kursi ini rusak, atau kalau kursi ini berfungsi, saya namai kursi ini baik. Kalau kakinya patah, kursi ini rusak. Kalau dia rusak, saya perlu perbaiki. Memperbaiki itu namanya islah. Dua orang harus hubungannya harmonis, baik. Kalau bertengkar, berarti rusak hubungan. Apa yang saya harus lakukan? Islah. Itu satu islah. Yang kedua islah berarti memberi nilai tambah. Dia sudah baik. Ini sudah bisa diduduki, tetapi supaya lebih nyaman, saya taruh bantal di belakang. Itu islah. Nah, untuk anak yatim, islah itu yang baik. Ada yang kurang, perbaiki. Ada yang sudah baik, tingkatkan. Nah, baru dikatakan, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Nah, sekarang begini, ibu-ibu ini paling sering arisan ya. Ada uang makan enggak? Ada uang makan. Bagaimana kalau yang satu itu makan lebih dari biaya yang tersedia? Ya kan? Ini uang makannya katakanlah berapa tuh ibu-ibu uang makannya? 25. Kalau yang dari arisannya orang-orang kaya pasti mahal ya. Oke deh, saya katakanlah kira-kira 50.000. Iya. Ya. Ini dia makannya seharga 100.000. Bagaimana itu? Haram atau tidak? Dikatakan tidak, karena kamu sudah bersaudara. Sudah ditoleransi, ini makan lebih, itu makan kurang. Begitu juga halnya dengan anak-anak yatim ini. Itu sudah saudara kamu. Selama kamu bermaksud perbaiki, ini lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit ditoleransi. Jadi tidak usah lantas masak sendiri makanan buat anak yatim. Ya, itu yang dimaksud dengan ini. Baru dikatakan, Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tuhan tahu juga siapa yang bermaksud memperbaiki, siapa yang bermaksud untuk merusak. Jadi kalaupun kemudian mengambil gitu haknya anak yatim, Pasti Allah juga mengetahui kalau niatnya memang jahat ya Pak Quraish ya. Baik, nanti semua pertanyaan akan dijawab. Kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita punya tiga orang panelis. Yang pertama adalah Pak Ali. Silakan Pak Ali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pernyataan Al-Quran mengenai khamar ini ada ya yang disebut at-tadarruj fil hukm. Ya. Tadarruj fil hukm, keberangsuran dalam hukum. Dan apakah keberangsuran dalam hukum ini hanya sebatas ketika Allah menceritakan atau mengungkap masalah khamar saja? Misalnya tentang jilbab juga yang termasuk banyak sekali ayat-ayat mengenai jilbab. Nah, apakah di dalam ayat mengenai jilbab juga ada tadarruj fil hukum juga, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Hanya persoalannya perintah itu perintah wajib atau sunnah itu satu, tapi tidak ada berkata buka dulu baru pakai jilbab, tidak, ya kan? Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, persoalannya adalah persoalan apa yang dinamai aurat. Prinsipnya aurat harus ditutup. Tetapi apa itu aurat? Itu jadi bukan tadarruj, bukan pentahapan. Kalau di minuman keras ada pentahapan. Kalau dalam akidah tidak ada pentahapan. Dalam akhlak tidak ada pentahapan. Tidak dikatakan sekarang hormat sedikit dulu pada orang tua baru ini. Sekarang boleh, tidak ada. Dalam hukum ada tetapi tidak semua ada. Okay. Ya, jadi kalau untuk jilbab itu berbedanya adalah memang auratnya yang dibedakan pengertian aurat tersebut ya, ya Pak Quraish ya. Dan kalau bicara mengenai tingkatan tadi untuk khamar Pak, itu kan untuk zaman waktu Nabi ya Pak ya. Kalau sekarang Pak kita langsung ke tingkat yang terakhir kan Pak? Memang langsung. Ini bagus pertanyaan. Apakah pentahapan menyangkut minuman keras atau lainnya masih berlaku sekarang atau tidak? Ada ulama berkata tidak lagi, tapi hemat saya masih berlaku bagi orang yang pemula masuk Islam. Kalau Anda udah puluhan tahun, belasan tahun Islam masih mau bertahap, sampai kapan mau di SD? Iya kan? Okay. Tapi yang baru, Baik. Oke, kita pindah ke Mbak Lisma, silakan Mbak. Ya, Pak Quraish yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap minuman yang dicampur dengan sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Nah, kaitannya dengan itu banyak perdebatan tentang alkohol. Di mana alkohol adalah sesuatu yang memabukkan. Iya. Maka apakah setiap minuman yang dicampur dengan alkohol itu otomatis menjadi haram meskipun dia 1% atau 2%? Kemudian yang kedua tentang alkohol itu sendiri juga banyak perdebatan apakah dia najis atau tidak, sehingga apakah dia boleh dicampurkan dengan produk kosmetik atau parfum segala rupa itu. Oke, bagus. Iya. Yang pertama dulu, sebenarnya pisang pun ada alkoholnya. Iya. Ya. Jadi persoalannya bukan sekedar atau bukan titik beratnya pada ada sedikitnya atau tidak alkohol. Persoalannya memabukkan kalau dimakan atau diminum atau tidak. Nah, nanti orang lantas bisa berkata, oh kalau kadar alkoholnya sekian, itu satu. Yang kedua, kita mau lihat. Cuka itu haram atau tidak? Tidak. Tapi kalau lama-lama lantas memabukkan, jadi haram. Jadi ada tahapan. Nah, ulama-ulama yang ketat berkata, katakanlah parfum dan sebagainya, itu sebenarnya unsurnya sudah bercampur sedemikian rupa sehingga tidak lagi dinamai dia alkohol. Sudah berubah zatnya. Ya kan? Nah, dan dengan demikian dia sudah boleh karena dia sudah bukan alkohol. Dia sudah menjadi parfum. Itu, tapi sementara ulama yang ketat juga enggak boleh, pokoknya ini. beda pendapat ulama. Oke. Okay. Iya, baik. Kita pindah ke panel kita yang ketiga, Mas Darwis, silakan, Mas. Terima kasih. Pak Quraisy yang saya muliakan, berkenaan dengan penjelasan tadi mengenai al-khamar dengan al-maisir ini, ada saya ingin tanyakan kepada Bapak, apakah ada kaitan antara dosa-dosa dari kemaksiatan tertentu yang dilakukan masyarakat dengan bencana yang menimpa, baik secara langsung atau tidak kepada masyarakat tersebut? Kalau memang ada, apakah dosa judi misalnya termasuk dalam kategori ini, sehingga negeri ini juga ditimpa banyak masalah? Okay, mohon penjelasan, Bapak. Okay. Bencana yang terjadi, dalam satu episode saya pernah jelaskan, bencana yang terjadi boleh jadi ujian langsung dari Tuhan, tidak ada kaitannya dengan dosa dan tidak dosa. Bisa juga ada kaitannya dengan dosa. Bencana yang dialami oleh umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut dan sebagainya, itu karena dosa mereka. Nah, ada lagi bencana dialami, kita tidak berdosa, orang lain berdosa, kita ikut kena. Nah, apa yang terjadi di tanah air kita, kita tidak bisa pastikan. Kita harus introspeksi. Boleh jadi ini ujian Tuhan. Dalam episode kemarin kita ada bicara soal keniscayaan adanya ujian. Ya, jadi jangan menuding, oh itu gara-gara dia tuh maka ini. Tidak. Oke. Okay? Baik. Pak, tadi juga yang Bapak sempat menerangkan mengenai sedekah, di mana berlebih harus yang berlebih, kemudian yang tidak berat. Pak, zakat saja barangkali yang 2,5% itu kan, Pak, tidak semua orang rasanya berat sekali untuk mengeluarkan. Apalagi sedekah yang tidak dikatakan harus berapa dan harus tidak berat. Oke. Tuhan juga tahu, di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa kalau dia minta semua hartamu, kamu tidak bakal kasih. Ya kan? Iya. Tapi karena itu dia minta cuma sedikit. Hanya 2,5% kok. Masih ada pada Anda 97,5%. Yang merasa berat itu tidak tahu malu. Udah dikasih. Dan Anda berhasil bukan karena Anda sendiri. Ada polisi yang jaga keamanan. Ada jalan raya yang harus mengantar barang-barang Anda. Ada orang yang membeli. Kalau tidak ada yang beli. Ada bahasa yang bukan Anda ciptakan. Kok kasihlah sedikit, 2,5%, 10%. Kemudian yang lebih penting lagi, bahan mentahnya Anda yang punya atau Tuhan yang punya? Kalau mau adil, 50%, 50%. Ya kan adil? Dia Tuhan tidak ambil cuma. Ya, sudah jelas sekali keterangan Pak Quraisy mengenai pertanyaan tadi. Sekarang giliran para ibu-ibu yang buat bertanya ini, dan juga adik-adik saya di sini yang siap bertanya. Tapi kita break sejenak, kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen tanya jawab kita di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan saya sudah di antara adik-adik saya di sini yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Merokok itu kan tidak menutup akal, Pak. Lalu kenapa bisa dikatakan haram? Itu aja. Silakan, Pak. Baik, yang pertama, saya harus akui bahwa ulama berbeda pendapat menyangkut hukum merokok. Tetapi kalau kita lihat kecenderungan para dokter sekarang menyatakan bahwa itu mengganggu kesehatan, maka segala yang mengganggu kesehatan tidak direstui oleh agama. Karena agama datang dengan tuntunan memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kesehatan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta benda. Itu satu. Yang kedua, merokok itu, mengapa lantas dinyatakan ini, mengakibatkan kecanduan. Bisa digambarkan satu orang malam-malam punya tinggal satu rokok, canduan. Yang ketiga, merokok itu mengakibatkan aroma yang tidak baik. Ini semua, jangankan merokok, orang makan bawang pun dilarang mendekati tempat-tempat umum. Tidak boleh ke masjid, karena aromanya. Nah, hal-hal ini menjadikan Belum lagi kita bicara soal kesehatan, pemborosan, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu ulama dewasa ini cenderung berkata itu haram. Oke, okay, jelas. Berarti enggak terkenal langsung dengan ayat yang tidak, khamar tidak tadi. Tidak berkaitan ya, langsung dengan menutup akal, tapi dia dengan dalil yang lain, argumentasi yang lain. Oke. Okay. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Quraish, anak-anak di zaman sekarang ini agak susah untuk melarang ataupun menegurnya gitu Pak. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan keluarga agar cepat tanggap untuk apa melakukan perintah maupun larangan Allah. Mungkin. Anak-anak agak susah dilarang. Anak-anak berkata orang tua gak ngerti kita, ya. Nah, itu problema kita. Satu pihak, jangan kita memaksakan jalan pikiran kita yang hidup sekian belas tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, persis mau dengan jalan pikiran anak-anak. Kita harus bersahabat dengan mereka. Di sisi lain, anak-anak harus hormat pada orang tua. Maka kita mau mencari titik temu. Ada hal-hal yang sudah jelas terlarang. Minuman keras, pergaulan terlalu bebas. Itu jelas terlarang. Kita hormati orang tua. Tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya masa kita dulu terlarang, sekarang sudah tidak bisa dilarang. Maka orang tua harus bijaksana dan anak-anak pun harus tetap bijaksana melihat jalan keluarnya, pertemuannya bagaimana. Saya selalu menganjurkan orang tua, juga anak-anak, agar bersahabatlah. Jadi anaknya itu mau curhat pada ibunya. Iya. Gitu. Tapi Pak Quraish, kalau kemudian Pak Quraish ya, anaknya ini melawan orang tua karena tadi dilarang oleh hal-hal yang barangkali cuma berhubungan dengan tren, itu bagaimana Pak Quraish? Terhadap orang tuanya... Iya. Membangkang. Iya, membangkang karena masih mengikuti apa yang dia ikuti, mengikuti tren dan zaman. Kita lihat tren dan zamannya ini, tren yang lurus atau tidak lurus. Iya. Iya kan? Iya. Kalau masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan, oleh ini, saya kira wajar-wajar aja itu orang tua harus bijaksana. Tapi kalau sudah bertentangan dengan budaya kita ini, anak-anak sekarang tunjukkan perutnya. Ini dari mana ini datangnya? Okay. Ya kan? Atau ibu-ibu juga ada yang mau nunjukkan food. Iya. Ya kan? Jangan ya ibu-ibu ya. Nah, iya. Itu. Jadi kita punya budaya. Iya. Kita punya tuntunan agama. Nah, tapi kalau tidak melanggar, tidak usah dilarang. Ya kan? Saya kira begitu. Iya, jadi para orang tua pun harus bijaksana dalam melarang itu ya Pak Quraish. Iya, Quraish, harus ya? Bijaksana dalam. Cukup banyak kita belajar hari ini Pak Quraish, dari mulai khamar tadi sampai kemudian sampai sedekah. Mungkin disimpulkan sedikit Pak Quraish. Kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran dalam konteks yang kita bicarakan hari ini menuntun untuk memelihara sedapat mungkin kesehatan dan akal pikiran kita, sehingga menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak pikiran kita, termasuk minuman keras, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bahwa ayat kita juga memberi tuntunan bahwa untuk memperoleh rezeki itu harus dengan usaha, tidak dengan leha-leha. Dan memperoleh rezeki itu jangan sampai menimbulkan permusuhan atau kelengahan. Perjudian itu sifatnya seperti itu, jadi harus dihindari. Yang ketiga, bernafkahlah yang lebih dari kebutuhan Anda. Dan yang terbaik adalah menafkahkan dengan hati yang bersih, dengan ringan, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi bekal kita untuk bisa bertakwa lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat ibu-ibu semua, kemudian juga adik-adik saya di sini, bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak juga para panelis yang sudah bertanya tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi besok dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.